jelasakan kalian wektal akhir akhir salat menika. Wonten ing mriki dipun jelasaken dasaking hadisipun Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Al-Imam Tirmidzi nyebataken bilih menika hadis ingkang paling sahih ngengingi babagan wektal jelasaken wektal salat menika. Ingkang kesimpulanipun bilih wektal zuhur menika awal waktu zuhur, wektal zuhur menika saking lingsiripun napa surya menika ngantos bayangan menika dua kali bendanipun nggih, bayangan dua kali bendanya menika akhir wektal nalikane bayangan menika sami kalian bendanipun nggih. Menika wektal zuhur. Nggih, surya menika sampun lingsir terus ngantos bayangan sami kalian bendanipun. Lan wektal asar menika nalikane bayangan menika sami kalian bendanipun tegese akhir wektal zuhur ngantos bayangan menika dua kali bendanipun. Menika ingkang dipun wastani wektal menapa ikhtiyari. Terus asar menika wonten waktu ikhtiyari, wonten waktu ittirari. Wektal ikhtiyari tegese menika wektalipun asar, lan wonten wektal ittirari wektal terpaksa. Menika sanes wektalipun asar, tapi nek telat ya tasih dipun keparengaken salat asar. Umpaminipun sare siang ngantos 12 menika. Menika saking bayangan menika dua kali bendanipun ngantos napa tutup ing surya nggih, surup ing surya menika menika ingkang dipun wastani wektal daruri nggih, wektal ittirari nggih, wektal ingkang terpaksa menika. Dados mboten ngantos suruping surya menika nggih, wektal asar menika mboten, saking medalipun waktu zuhur ngantos suruping surya menika mboten, tapi ngantos bayangan menika dua kali bendanipun. Saking bayangan dua kali bendanipun ngantos suruping surya menika wektal ittirari. Pramila Bapak Ibu enggak ulun mulyakaken ampun ngantos telat-telat menika. Langkung-langkung mangke dipun jelasaken napa wektal asar menika wektal ingkang kedah kita sami njagi. Nggih. Ingkang salajengipun ingkang angka 3 inggih menika wektal waktu zuhur, wektal zuhur maghrib nggih. Wektal maghrib menika nalikane surya suruping surya ngantos icalipun mega ingkang abrit menika nggih. Amargi ugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika wonten ing hadis sanesipun, waktu salatil maghrib ma lam yaghibish syafaq. Wektal salat maghrib menika nalikane mega ingkang abrit menika dereng ical. Nalikane icalipun mega ingkang abrit menika menika sampun mlebet wektal utawi akhir wektal maghrib lan awal wektal isya. Ingkang oh, sekawan ingin menikah wektal isya, wektalipun saking medalipun wektal isya maghrib ngantos dumugi sepalih dalu, yeah. Dados boten ngantos subuh menika mboten nggih, ngantos alih dalu setengah malam. Menika ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqtu salatil isya ila nisfil lailil awsat. Wektal salat isya menika ngantos dumugi sepalih dalu ingkang tengah. Nek misalipun menapa maghribipun jam 6 lan surya enjang menika jam 6 ugi, tegese sami siang dalunipun kasami 12 jam ya. Menika ngetang wektal isya nipun umpami jam 7 ya. Tapi jam 7 sampun wektal isya menika ngantos dumugi jam 12 menika wektalipun isya. Saking jam 12 dumugi wektal fajar subuh menika ingkang dipun wastani waktu ittirari, wektal terpaksa menika sanes wektalipun isya nggih. Ingkang angka gangsal inggih menika wektal subuh menika nalikane terbit fajar sadiq menika ngantos napa meledaking surya menika. Menika ngendikanipun ugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu salati subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syams. Wektal sholat subuh menika saking melebet fajar shadiq ngantos saderengipun surya menika meletak menika nggih. Menika Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken ingkang kita sami mangertosi wektal-wektalipun sholat nggih. Wonten ing mriki menjelaskan ilih sakjane gampil mboten perlu ngangge jam ya. Tapi menika nek wonten tempat utawi panggenan ingkang mboten kados wonten mriki ya. Khususipun wonten Indonesia menika sing asring mendung, asring jawa kados makaten makaten, lah menika nek ningali kalian tondo-tondo ingkang wonten alam menika mboten ketingal. Nggih, mboten ketingal. Wayahe meletek srengenge nggih, menika mboten ketingal. Wayahe fajar menika nggih, langkung-langkung wonten kita nggih. Wonten singkang kathah cahaya lampu listrik menika nggih, fajar shadiq menika mboten ketingal. Pramila wonten ing mriki dipun napa dipun damel kalian menapa jadwal kangge sami ngertosi wonten jadwal abadi ngaten jadwal salat menika nggih. Menika Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, menika sejatosipun menika ingkang dipun wastani hisab nggih, prakiraan nggih. Perkiraan mawon, kira-kira kemawon. Tapi menika nggih kangge ancer-ancer. Nggih. Kita mboten nampi secara mutlak, ugi mboten nolak secara mutlak kanthi jadwal makaten. Nah, jagani jadwal menika. Tapi menika sebagai acuan, ya. Nek kados wonten Indonesia menika ingkang asring mendung, ingkang asring Jawa, ya. Sok-sok mboten surya menika mboten ketingal. Kang datusaken tondo-tondo mlebetipun wektal salat menika. Langkung-langkung ingkang saben dinten menika Jawa kados wonten Bogor menika nggih. Kula nate seminggu wonten Bogor menika belas mboten ningali surya. Seminggu menika wonten acara nang mereka menika belas mboten ningali surya. Lah, salatipun pripun makaten nunggu surya nggih mboten ketingal nggih. Pamela wonten mriki kita nggih ancer-ancer nggih. Menika kita ginakaken kangge perakiraan. Ya, mboten nampi secara mutlak, ugi mboten menolak secara mutlak. Amargi nek ditolak ya terus pundi mboten saged salat mangke. Nggih, nek mutlak kita ngangge menapa ingkang kita tingali saking alam menika, nggih. Menika menapa amargi hisab menika kangge perakiraan kemawon. Mboten menentukan wektalipun. Salah jengipun Bapak Ibu ingkang kula muliakan, menika wektal-wektal salat ingkang dipun dawuhaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika maringi pepenget dumateng kita supados kita njagi salat kita nalikane sampun mlebet wektal salat. Ampun ngendi-endi, ampun khususipun ibu-ibu nggih ingkang tasih waya-waya pun haid misalipun mangertosi wektal salat menika kita kita cepet-cepet menika. Ugi wonten ing mriki Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken ngengingi salat asar. Kita sampun mangertosi salat asar kali salat isya menika wektalipun wonten wektal ikhtiyari lan ugi wektal ittirari. Menika wektal asar menika saking medalipun wektal duhur ngantos bayangan dua kali bedanya. Nggih. Pramila wonten mriki kedah kita jagi ampun ngendhendhing lan Allah Subhanahu wa taala sampun mengkhususkan ngendikaken hafidhu 'ala shalawat was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jogonen salat-salat sira kabeh. Wassalatil wusta ugi salat asar, salat ingkang tengah-tengah. Margi salat asar menika salat ingkang tengah-tengah. Ya, salat subuh menika ing awal siang. Terus salat zuhur menika wonten akhiripun, ya. Lan salat maghrib menika wonten ing awal dalu. Lan sholat isya menika wonten akhiripun, lan sholat asar menika ingkang tengah-tengah. Pramila dipun wastani sholatil wusta, sholat ingkang tengah-tengah menika sholat asar supados kita njagi wektalipun. Amargi Allah Subhanahu wa taala mboten mengkhususkan angin ngingetaken dumateng kita supados njagi wektal salat asar menika kejawi tentunipun wonten keutamaan lan wonten kekhususanipun. Nggih. Lan ugi ngingetaken bilih salat asar wektal salat asar sosok tiyang menika tasih sibuk kalian pendamelanipun, kalian kesibukan-kesibukan dunia menika dipun ingetaken kalian salat asar menika. Nggih. Pramila menika dipun khususaken tentunipun keutamaan-keutamaan ingkang kathah. Dipun riwayataken saking Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken nalikane perang Ahzab, perang Khandaq, Rasulullah ngendikaken syaghaluna 'anil salatil wusta salatal 'ashr. Musuh-musuh Ahzab menika musuhipun tiang kafir menika gabungan sekutu saking tiang musyrikin, tiang badui, ya, tiang munafiqun lan ugi tambah mele kalian tiang Yahudi ingkang khianat Madinah menika. Rasulullah ngendikan syaghuluna 'anil shalah, wong-wong mau nyibuakan kita saking sholat asar, sholatil wusta. Tegese Rasulullah SAW ngantos mboten saged nindakaken sholat asar amargi njagi kalian musuh menika. Menika saderengipun dipun syariataken sholat khauf, nggih. Terus Rasulullah SAW ndongaaken elek kanggone napa kanggone tiyang-tiyang kafir menika. Mala Allahu buyutahum wa quburahum nara. Mugiya Allah Subhanahu wa taala ngebaki kanggone omahe wong-wong mau lan kuburane dipun kebaki kalian geni. amargi menahan Rasulullah lan para sahabat ngantos mboten saged nindakaken salat asar. Bapak ibu ingat Allah muliakan menikah ngemusuraus jumatan kita sepatus teman-teman kita sami jagi sholat asar menikah ampun telat-telat ya. Keutamanya ini saya ugi dipun wonten hadis nyebatakan bile secara umum sholat menikah ingkang langgung saya dipun tindakan wonten ing awal wekdalipun. Yeah. Katus hadisipun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ing antawisipun termasuk ingkang amalan-amalan ingkang sae, amalan-amalan ingkang dilakukan dipun remeni dening Allah subhanahu wa ta'ala inggih menika as-salatu ala waktiha. Wonten riwayat sanesipun as-salatu fi awwali waktiha, salat wonten ing awal wektalipun. Menika ingkang langkung utami. Secara umum kejawi wonten pengecualian wonten ing mriki inggih menika wektal zuhur. Nalikane bentaripun menika nemen, ya. Panas banget. Menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken idza shtaddal harru fa abridu bis salah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Nalikane panas kuwi nemen fa abridu bis salah mongko tunggu nunggu sira nganti rada adem kanggo nindakaken salat. Mongko sak temene syiddatal harri panasing surya menika min fayhi jahannam saking uapipun jahannam. Panasing surya menika saking uapipun jahannam. Bapak bingga Allah meniakan menika ingkang dipun sunnahkan nalikane sholat duhur menika bentar sangat. Tapi bantan yang berikin bantan ngantos ya. Bantan ngantos menika kados wonten daerah-daerah ingkang kagungan sekawan musim. Kados wonten Mekah, Madinah menika nek wekdal duhur musim bentar menika subhanallah menika aurat sangat, nggih. Saestu aurat sangat khususipun nalikane musim panen kurma menika sosok ngantos 50 langkung, nggih. 50 langkung malahan. Menika derajat Celsius bentaripun. Kula nate manggi ngantos 53 menika. Menika bentar sangat. Menika Rasulullah ngendikaken ingkang makaten menika saking uapipun jahanam. Pramila supados menapa nate rate asrep rumiyin nalikane sering surya menika sampun lengser. Ugi secara umum menika dipun sunnahkan supados mendahulukan salat wonten ing awak talipun khususipun menika salat asar menika. Kata singgang dipun tindakan kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun riwayatkan saking Anas bin Malik bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika nindakan salat asar nalikane surya menika tasih inggil tasih gesang tegese panasipun menika tasih cahayanipun menika tasih cumlorot genah banget. Nalikane ngantos dipun ceriosaken fayadhabu dzahibu ilal awali ngantos tiyang ingkang tindak dumateng awali menika salah setunggaling daerah wonten Medina fayatil awali ngantos dumugi awali menika wasyamsu murtafi'ah surya tasih inggil tegese tasih panas. Tegese wonten ing mriki nedhaken bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika nindakaken salat asar wonten ing awal wektalipun. Terus sampun ngantos salat asar menika jami jam kerja nggih. Nek dereng jam sekawan menika dereng salat nggih. Nggih, wonten ingkang tasih makaten. Ngantos masjid pun menika makaten. Pokoke nek durung salat jam 4 nggih, dereng jam sekawan menika dereng dipun adani. Ya. Biasanya wonten kampung-kampung makaten, wonten dusun-dusun ingkang nggih tasih kata pertanian, penduduk ingkang tasih tani utun, wonten biasanya makaten. Nek dereng jam sekawan nggih, menika dereng adzan asar. Ugi zuhur biasanya makaten dereng jam 12 dereng adzan nggih. Biasanya makaten. Masalah ini kok nggih pas wekdal rolasan lah istilah nggih. Ya. Menika mboten makaten nggih. Menika mboten makaten. Ampun ngantos kita nderek wektal kerja. Amargi wektal salat menika sanes wektal kerja nggih. Sok-sok langkung lan sok-sok ugi kirang nggih. Tapi umumipun di antara antawisipun jam 12 ngaten biasane ngaten nggih. Menika utaminipun sepindah malih menika kita nindakaken salat menika wonten ing awal wektalipun. Awan amargi wonten ing mriki khususipun wektal asar menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maringi pepenget dumateng kita ingkang luput saking salat asar menika pikantuk dosa. Dipun riwayataken saking Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika ngendikaken alladzi tafutuhu salatul asr ka'annama wutira ahluhu wa maluh. Kanggone wong sing luput salat asar. Mongko kaya-kaya kelangan keluargane lan dunyane, hartane. Nggih. Menika kanggonipun wong sing luput saking salat asar menika kaya dene wong sing kelangan anggota keluargane utawi kelangan dunya bronone. Nggih. Pramila nek iki ampun telat-telat nggih. Ngendende utawi til misalnya sare ngantos mepet wektal maghrib. Nah mriki Allahu Akbar wonten masjid nggih, Allahu Akbar adzan maghrib. Mriki ada Allahu Akbar adzan salat asar wonten mriki sampun adzan maghrib. Menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken bilih ingkang makaten menika kaya dene kelangan anggota keluarganipun utawi kelangan dunya bronanipun. Wonten hadis sanesipun sahabat Buraidah Ibnu Husayb radhiyallahu taala anhu ngendikaken pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika ngendikaken man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Sing sapa wong ninggal salat asar mongko amalane amalan kesaenane menika dipun hapus ya. Berguguran amalan kesaenanipun menika. Ugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maringi pepenget dumateng kita kanggone wong sing luput kan, kalian salat subuh. Menika dipun riwayataken saking Anas bin Malik biyambaipun midanget kalian sabdanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila biyambai pun ngendikakan tilka salatul munafiq. Kuwi salate wong-wong munafiq. Sinten kados pundi yajlisu yarqubus syamsa. Lungguan ngendende nunggu surya. Hatta idza kanat baina qarnai syaitan ngantos nalikane surya menika ing antarane sungu kaliye setan nalikane surya menika wonten ing antarane sungu ingkang kalih gacane setan menika dua tanduk setan qomah nembe jumeneng nindakaken salat subuh fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha illa qalila. Terus Rasul ngendikan fanaqaraha tegese mlathuk-mlathuk kaya dene pitik niku nggih salate ngebut nggih. Rasul ngendikan la yadhkurullah wong sing kaya ngene iki mboten enget dumateng Allah Subhanahu wa taala kejawi namung sekedhik kemawon. Menika Bapak Ibu ingkang kula muliaken tegese dosanipun tiyang ingkang ngendhende wekdal subuh padahal wektanipun menika wonten. Ngendhende mboten bersegera nindakaken salat subuh menika. Ugi dipun sunnahaken supados mensegerakan kalian salat maghrib lan dipun makruhaken hukume nalikane mengakhirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken la tazalu ummati bi khair. Tetep kanggone umatku kesaenan. Kanggone umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika tetep wonten ing kesaenan utawi wonten fitrahipun. Kapan? Ma lam yuakhiru al-maghriba hatta tashtabikan nujum. Umatku menika tetap wonten ing kesainan utawi wonten tetep wonten fitrahipun nalikane sami mboten mengakhirkan maghrib ngantos lintang-lintang menika sampun bermunculan. Menika keutamaan mensegerakan salat maghrib. Wonten hadisipun Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalikani salat maghrib menika idza gharabatis syams, nalikane surya menika sampun surup. Watawarat bil hijab, lan nalikane ditutup kalian hijab tegese tipe apa dalu menika sampun melai lintang-lintang menika sampun nembe bermunculan Menika ingkang dipun tindakan kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilih piyambakipun salat maghrib menika dipun segerakan mboten dipun tunda. Namun wonten ing mriki wektal isya. Nek wektal isya menika ingkang langkung sae segedhik dipun akhiraken. Dipun akhiraken. Amargi wektalipun menika wektal muasa, tegese wektalipun menika amba luas menika nggih. Kathah. Dipun ngendikaken saking Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, i'taman Nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin hatta dzahaba 'amatul layl. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nindakaken salat al-'atamah. Tegese salat isya ingkang dipun akhiraken dipun sebat salat atamah. Menika wonten ing salah setunggaling dalu Rasulullah nindakaken salat menika hatta dzahaba amatul lail, nalikane wektal dalu menika sampun melampah. Sampun ical tegese sampun mlebet dalu mboten ing awal wektal menika. Wa hatta nama ahlul masjid, ngantos tiang-tiang ingkang wonten masjid menika sami sare ngantuk-ngantuk menika nggih. Summa kharaja fa shalla, Rasulullah medal saking dalemipun terus nindakaken salat. Faqala, lan piyambakipun ngendika innahu la waqtuha, sak temene ya iki wektune isya. Laula nasyukku ala ummati, ingin to aku orang ngabuti kanggo umat. Ingin to menika mboten kabutan kangge umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika ingkang dipun dawuhaken nindakaken salat isya menika wektal makaten nalikane sampun wektal napa dalu sawetawis dalu nggih sampun sawetawis dalu menika ingkang langkung utami. Amargi menika ingkang dipun anjuraken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menika salat isya ingkang dipun sunnah kemenika dipun akhiraken. Lan wonten mriki Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, makruh hukumipun nggih sare nggih. Saderengipun nindakaken salat isya utawi cangkruan ngobrol saksampunipun salat isya ingkang mboten manfaat nggih. Ngobrol nggih ingkang mboten maslahat sak sampunipun salat isya nggih sok cangkruan nggih wonten pos ronda nek ronda mboten apa-apa sosok mboten ning dan bedal ngaten utawi wonten marungi ngantos kebiar menika menika mboten dipun keparengaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika mboten remen yakrahun naum boten remen sare saderengipun nindakaken salat isya wal haditsu ba'daha lan ugi piyambakipun boten remen nalikane ngobrol saksampunipun nindakaken salat isya ugi dipun riwayataken saking sahabat Anas bila qala nadharna النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه kita sami ningali dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten salah setunggaling dalu ngantos meh nggih setengah dalu sepale kalian dalu menika sampun mlebet. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawuh fa sallalana terus Rasulullah salat ngimami kita summa khotabana terus Rasulullah khutbah maringi tausiah maringi apa nggih ular-ular saksampunipun salat isya ingkang dipun akhiraken menika faqala ala innan nasa qad sallu summa raqadu mangertiyo sira kabeh nek wong-wong kuwi wis nindakaken salat terus sami sare. Wa innakum lam tazalu fi salatin man tadartumus salah. Monggo sak temene sira kabeh kuwi tetep dietung ana ing salate selagi sira kabeh nunggu wektal salat. Nek nunggu wektu salat. Tegese Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken menika keutamanipun tiyang ingkang nenggo salat antaraning maghrib isya mboten kondur wonten dalemipun tetep nenggo wonten masjid menapa menika midhangetaken taklim menapa maos Qur'an menapa zikir tetep mendel wonten masjid ngantos dumugi salat isya menika dipun etang saknindakaken salat nggih. Wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala menika dipun etang nindakaken salat. Nggih, padahal nggih ming lenggah tengok-tengok nenggo muadzinipun azan nika ngantos wektal isya. Menika dipun tetepaken dietang salat. Menika keutamanipun nenggo salat. Lan ugi supados mensegerakan rawuh wonten ing masjid. Amargi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi mendhawuhaken ngendikaken la tazalu ummati yata'akhkharun hatta akhkharahumullah. Yeah. Tetap kanggo umatku yata'akhkharun terbelakang. Yeah. Terbelakang tegese menika mundur. anaknya. Mundur ngenden-den ning napa anggenipun nindakaken salatipun. Hatta akhrahumullah ngantos Allah Subhanahu wa taala menika nggih memundurkan tegese menika terbelakang. Menika menapa hukuman saking Allah Subhanahu wa taala amargi kita menika menapa ngendi-endi salat utawi nggih nindakaken salat menika senengane masbuk nggih nek jamaah senengane masbuk menika nggih damelan menika tiyang ingkang makaten pikantuk dongonipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nek wong ingkang makaten menika ora bakal maju. Orang bakal maju dunia menopo agami ini pun menikah. Hatta akhrahumullah. Namilah ampun ngantos kita ngendendeng babakan sholat menikah supados mboten mlebet kalian dungonipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang teduka menikah. Amargi wonten ingkang ngendendeng wektal sholat menikah dipun sebataken dipun ancam bilih Allah Subhanahu wa taala bakal membelakangkan ya. Tegese mboten bakal maju. Menika Bapak Ibu ingkang kula muliakan ingkang kita menapa kita bahas wonten ing enjang menika mugi menika nambahi pangertosan dhumateng kita sedaya ngenggi masalah salat menika lan mugi nambahi amalan kesaenan kangge kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kita tutup pepilih wonten ingkang badhe tangren. Monggo. Nembatan kita tutup majlis taklim kita wonten ing jam menika kanthi kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.